السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para ikhwah, para peserta daurah yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan langkah kita menuju tempat yang mulia ini dicatat sebagai ibadah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Sore ini kita akan mulai kajian kita dari kitab yang ringkas, yaitu yang berjudul Al-Bid'ah Ta'rifuha Anwa'uha Ahkamuha. Bid'ah pengertiannya, macam-macamnya dan hukum-hukumnya. Ini adalah kutip buku singkat yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Mufti Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Beliau Syekh Salih Al-Fawzan, beliau saat ini menjabat sebagai mufti kerajaan Arab Saudi, yang kalau tidak salah tanggal 22 Oktober yang lalu beliau diberikan amanah yang besar sebagai mufti kerajaan setelah meninggalnya Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah ta'ala. Dan beliau termasuk dari salah satu ulama senior yang umur beliau sampai hari ini adalah 90 tahun kurang lebih, dan masih memberikan kajian, fatwa dan juga manfaat bagi kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah memberkahi umur beliau, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan di atas ketaatan kepadanya. Pembahasan kita adalah pengertian tentang bid'ah, dan pembahasan ini sangat penting supaya kita faham hakikat bid'ah, dan juga supaya kita tidak salah di dalam memahami perkara bid'ah. Para ulama kita telah banyak menuliskan kitab-kitab berkaitan dengan masalah bid'ah, dan di antara kitab yang masyhur yang sampai kepada kita adalah risalah ini, singkat tapi insya Allah penuh dengan ilmu yang insya Allah akan kita bahas sore ini. Baik, kita masuk pada pembahasan terkait dengan mukaddimah yang dituliskan oleh beliau Hafizahullah Ta'ala. Pada halaman yang 5 kita memulai al-mukaddimah. Qala al-musannif Hafizahullah Ta'ala: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, umirna bil-ittiba'. Kita memuji Allah Rabbul Alamin yang kita diperintahkan untuk ittiba. Dan ini bisa juga kita sebutkan amarna bil ittiba. Allah perintahkan kita untuk mengikuti, ay mengikuti nabinya di dalam beragama. Wa nahana 'anil ittida. Dan Allah melarang kita dari perbuatan bid'ah. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin الذي بعثه الله ليهتدى به ويطاع. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mengutusnya supaya diikuti dan supaya dit- وعلى آله وأصحابه وسائر الأتباع dan mudah-mudahan juga salawatnya sampai kepada keluarga para sahabat dan seluruh orang-orang yang mengikutinya. وبعد فهذه فصول في بيان أنواع البدع والنهي عنها. Ini adalah pembahasan penjelasan terkait dengan macam-macam bid'ah dan larangan-larangan bid'ah. Iqtada kitabatuha wajibun nasiha lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'amatihim. Ya, penulisan risalah ini sebuah keharusan, sebuah kewajiban sebagai bentuk nasihat, mengajak manusia, mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah, mengajak manusia dan menasihati manusia untuk kembali kepada kitab Allah, kembali kepada ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat juga kepada para pemimpin dan juga seluruh kaum muslimin. Maka beliau menuliskan risalah singkat ini sebagai bentuk nasihat, dan begitulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Nasihat untuk kaum muslimin, mengingatkan mereka supaya mereka kembali ke jalan Allah, kembali kepada ittiba, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita melanjutkan dari apa yang disebutkan oleh penulis al-faslul awal, yakni pembahasan pertama atau pasal pertama, poin pertama dari pembahasan ini. Ta'riful bid'ati wa anwa'uha wa ahkamuha. Pengertian bid'ah, macam-macamnya dan hukum-hukumnya. Yang pertama berkaitan dengan pengertian. Beliau mengatakan ta'rifuha, pengertian bid'ah. Al-bid'atu fil lughah. Bid'ah secara bahasa ma'khudhatun minal bid'ah, adalah diambil dari kata al-bid'ah. Al-bid'ah diambil dari kata al-bid'ah, ay min al-bad'i, afwan, min al-bad'i. Ma'khudhatun min al-bad'i, diambil dari kata bad'ah. Wa huwa al-ikhtira'u 'ala ghayri mithalin sabiq. Al-bad'u artinya adalah al-ikhtira', sesuatu yang diada-adakan. Sesuatu yang diada-adakan. Ala ghairi mithalin sabiq, yang tidak ada contoh sebelumnya. Sesuatu yang dibuat, diada-adakan, yang tidak ada contoh sebelumnya. Wa minhu qawluhu ta'ala, seperti di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Ay mukhtari'uha 'ala ghairi mithalin sabiq. Allah pencipta langit dan bumi, ay Allah yang mengadakan. Allah yang mengadakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Tanpa ada yang mendahului. Maka kata bad'u adalah al-ikhtira', sehingga dalam ayat itu Allah menyebutkan dirinya badi'us samawati wal ard. Badi, yang pertama kali mengadakan dan belum pernah ada yang mendahului, belum ada contohnya. Wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, katakan wahai nabi, katakan wahai nabi, ma kuntu bid'an min ar-rusul, aku bukanlah rasul yang pertama kali. Jadi Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan aku bukanlah rasul pertama yang diutus oleh Allah. أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد. Aku bukanlah orang pertama yang diutus membawa risalah kepada manusia, baik kepada hamba-hamba Allah. Bal taqaddamani katsirun minar rusul. Tetapi sudah ada para rasul yang telah mendahului aku. Maka kata bid'an, ya, ini adalah yang pertama. Bid'ah. Jadi Allah menyebutkan badi' pada ayat pertama, pada ayat yang kedua bid'an adalah yang pertama. Jadi rasul kita bukan rasul yang pertama, tapi sudah ada rasul sebelumnya. Adapun Allah adalah yang pertama kami mengajarkan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya. Wa yuqal ibtada'a fulanun bid'atan. Contoh lain, ketika dikatakan ibtada'a fulanun bid'atan, si fulan mengada-ada, si fulan membuat sesuatu yang baru. Ya'ni ibtada'a tariqatan lam yusbaq ilaiha. Si fulan mengada-ada tariqah, metode dan cara. Lam yusbaq ilaiha, yang belum pernah ada yang mendahului sebelumnya. Jadi si fulan adalah penemu metode tersebut. Si fulan adalah orang pertama yang menggunakan cara ini, yang belum pernah ada orang yang mengerjakan sebelumnya. Wal ibtida'u 'ala qismain. Dan ibtida' atau bid'ah ini ada dua macam. Ibtida'un fil 'adat. Yang pertama adalah bid'ah dalam perkara adat, kebiasaan. Kabtida'il muhtara'atil haditsah, seperti mengada-ngada penemuan-penemuan baru yang baru muncul dalam urusan adat, ai urusan duniawi. Wa hadha mubahun, maka ini dibolehkan. Li'annal asla fil 'adatil ibahah, karena hukum asal dalam kebiasaan duniawi adalah dibolehkan. Ini perkara apa? Adat, perkara dunia. Maka ini dibolehkan. Mubah, dibolehkan. Contoh, ya, dahulu orang ketika ingin pergi melaksanakan ibadah haji dan umrah, mereka ada yang jalan kaki, mereka ada yang naik apa? Unta. Hari ini ditemukan wasilah, sarana, kendaraan untuk bisa sampai dengan lebih cepat. Ada pesawat, ya, ada yang mungkin naik mobil, ada yang naik bis, ada yang naik motor. Ini perkara yang baru, diada-adakan dalam urusan duniawi, maka dibolehkan. Ini tidak mengapa. Dan ini adalah ibtida'un fil 'adat, mengada-ada dalam perkara dunia. Yang kedua, wabtida'un fid din. Yang kedua adalah perkara bid'ah dalam agama. Wa hadza muharramun, maka ini hukumnya haram. Li'anna al-asla fihi at-tauqif, karena hukum asal dalam beragama dan beribadah adalah tauqif. Harus ada dalilnya, harus ada landasannya, harus ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada fi amrina hadha, dalam urusan agama kami, dalam urusan ibadah, ma laysa minhu, yang tidak ada contoh, fa huwa raddun, maka ini tertolak. Tertolak. Kenapa? Fi amrina hadha, dalam urusan ibadah, dalam urusan agama. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain Nabi sabdakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka dia tertolak. Maka dia tertolak. Maka bid'ah di sini ada, atau ibtidak mengada-ngada di sini ada dua garis besar. Yang pertama adalah dalam perkara duniawi. Dalam perkara duniawi. Yang kedua dalam perkara agama. Perkara duniawi dibolehkan. Dahulu orang kalau mau azan, ya, dia harus ke mana? Harus ke atas. Ada tempat yang lebih tinggi supaya suara sampai. Ya, sampai ke jauh. Hari ini ditemukan adanya pengeras suara. Jadi, ini perkara duniawi. Maka tidak boleh kita mengatakan haram. Lah, maka ini hukumnya apa? Ini hukumnya mubah. Ini hukumnya mubah. Dahulu ketika datang para penuntut ilmu untuk mengambil riwayat hadis dari para guru mereka yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan, di antaranya majelis Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad majelisnya dihadiri sampai 5.000 penuntut ilmu. 5.000 penuntut ilmu yang mencatat hadis dari lisan Imam Ahmad jumlahnya 500. 4.500 mereka semua mendengarkan dan melihat bagaimana adab Imam Ahmad. Mereka belajar dari adab Imam Ahmad. Tanya, 500 orang sampai 5.000 orang, bagaimana suara Imam Ahmad itu sampai kepada mereka di majelis tersebut? Maka di situ, di tengah-tengah mereka ada sebagian orang yang berdiri untuk menyampaikan suara Imam Ahmad sehingga sampai ke sana. Yang sana berdiri menyampaikan ke sana. Ketika beliau mengatakan qala haddadzani fulan, sana. Qala haddadzani fulan, sana. Qala haddadzani fulan. Ya. Qala Rasulullah, sana. Qala Rasulullah, sampai. Tapi hari ini adanya penemuan pengeras suara. Jadi perkara dunia mubah, tidak tercela. Ya. Adapun yang kedua tadi adalah dalam perkara agama, dan inilah yang haram dan tercela. Tayib, apa yang membedakan dua lafaz hadis tadi? Yang pertama man ahdatha fi amrina hadza. Yang kedua man amila amalan laisa alaihi amruna. Sama-sama berkaitan dengan celaan terhadap bid'ah dan para pelaku bid'ah. Tetapi yang membedakan ini sebagai hujah dan bantahan kepada sebagian orang. Ketika kita mengatakan, ya fulan, kenapa kau lakukan perkara bid'ah? Kenapa kau kerjakan perkara bid'ah? Dia akan mengatakan, oh, saya bukan orang pertama yang mengerjakan. Saya apa? Mengikuti apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kami. Ini yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Tayyib. Ketika orang itu mengerjakan, maka dia terkena pada hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tertolak dia. Nah, untuk mereka yang mengajar, untuk mereka yang memunculkan bid'ah, maka dia terkena dengan hadis man ahdatha fi amrina hadza. Siapa yang mengada-ngada perkara baru dalam urusan agama, maka tertolak. Sehingga tidak ada alasan, oh, saya bukan yang mengada-ngada, tapi kau kena hadis ini. Bagi yang mengada-ngada, dia kena pada hadis man ahdatha fi amrina hadza. Maka tidak ada hujah bagi mereka. Kemudian anwa'u al-bid'ah, macam-macam bid'ah. Al-bid'atu fid din naw'an. Sekarang pembahasan macam-macam bid'ah dalam urusan agama. Bid'ah dalam urusan agama ada dua macam. An-naw'ul awwal bid'atun qawliyatun i'tiqadiyah. Yang pertama adalah bid'ah qawliyah i'tiqadiyah. Bid'ah yang berkaitan dengan ucapan dan keyakinan. Kama qalatil Jahmiyah. Seperti ucapan firqah Jahmiyah wal Mu'tazilah war Rafidhah. Seperti ucapan dan keyakinan kaum Jahmiyah, kaum Qadariyah dan kaum Rafidhah. Wasairil firqid dhalah wa i'tiqadatihim. Ucapan-ucapan firqah-firqah tersebut dan keyakinan-keyakinan mereka yang menyimpang dari keyakinan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebut dengan bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua, an-nau' tsani, bid'atun fil ibadat. Yang kedua adalah berkaitan dengan bid'ah dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah, kata'abudi lillah bi'ibadatin lam yasra'ha, seperti beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tidak pernah disyariatkan. Beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tidak pernah disyariatkan. Wahiyah aqsam, dan di sini ada beberapa macam. Maka bid'ah dalam urusan agama secara garis besar ada dua: i'tiqadiyah, seperti keyakinan firqah-firqah sesat, dan yang kedua adalah al-ibadah, dalam perkara ibadah. Dan dalam perkara ibadah ini ada beberapa macam. Al-qismul awwal, yang pertama, ma yakunu fi asli al-ibadah, ma yakunu fi asli al-ibadah bi an yuhditha ibadatan laysa laha aslun fi syara'. Bid'ah yang dilakukan pada asal ibadah, yaitu mengada-ngada ibadah yang tidak memiliki dasar, tidak memiliki dalil landasan di dalam syariat. Siapa? Kan yuhditha salatan ghairu mashru'atin, seperti mengada-ngada salat yang tidak disyariatkan. Ya, mengada-ngada salat yang tidak disyariatkan. Maka ini bid'ah ya fi asli ibadah. Kenapa? Karena tidak ada contohnya salat tersebut. Contoh Rasulullah, setiap kali dia masuk rumah, dia salat dua rakaat. Setiap kali masuk rumah dia salat dua rakaat. Setiap kali masuk rumah dia salat dua rakaat. Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Mengada-ngada, bukan? Mengada-ngada fi asli ibadah. Fi asli ibadah. Maka ini apa? Bid'ah. Qal aw siyaman ghairu mashru'in aslan, atau mengada-ngada puasa yang tidak ada dasar dalil syariatnya. Seperti puasa apa? Puasa muti. Ada puasa muti? Pernah dengar puasa muti? Pokoknya puasa malamnya sahur pakai putih, air putih, nasi putih, baju putih, pakaiannya ya, mandinya air putih. Tapi nanti bukanya apa lagi? Putih kan? Tidak ada contohnya. Kemudian di hari-hari tertentu dengan niatan tertentu untuk memutihkan hati dan membersihkan jiwa, ini tambah kotor. Kenapa? Karena tidak disyariatkan. Atau puasa-puasa yang diada-adakan yang tidak ada contohnya. Qala au a'yadan ghairu mashru'atin, atau mengada-ngada a'yad, perayaan hari-hari besar yang tidak ada syariatnya, tidak ada contohnya. Ka'yadil mawalid wa ghairiha, seperti mengadakan perayaan-perayaan maulid. Ada maulid Nabi, ada maulid Hasan, maulid Husain, maulid bulan, maulid bulan, terus maulid. Ada perayaan musul ini, ada perayaan ini, terus. Ini perayaan-perayaan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang bid'ah. Al-qismu tsani, yang kedua, ma yakunu min az-ziyadati fil ibadati al-mashru'ah, bid'ah yang berkaitan dengan menambah-nambah dalam ibadah yang disyariatkan. Bid'ah yang berkaitan dengan menambah pada ibadah yang disyariatkan. Berarti hukum asalnya sudah ada ibadah yang disyariatkan, tapi dia tambah, dia merasa kurang, ditambah sama dia. Kata atau zada rak'atan khamisatan fi salati dzuhri aw al'asri madzalam, seperti seseorang ketika salat zuhur yang harusnya 4 rakaat dia tambah 1 rakaat jadi 5 rakaat. Dia salat asar harusnya 4 rakaat ditambah 1 rakaat jadi 5 rakaat. Maka ini menambah ya dalam ibadah yang sudah disyariatkan. Itulah. Tapi niatnya baik supaya dapat pahala. Niat saja tidak cukup. niat saja tidak cukup, harus sesuai dengan contoh dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-qismu tsalits, yang ketiga, ma yakunu fi sifati ada'il ibadah al-mashru'ah, bid'ah yang berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan tata cara melaksanakan ibadah yang disyariatkan. Ibadahnya sudah disyariatkan, tetapi ada tata cara tertentu yang tidak disyariatkan, kemudian dia lakukan. Bi an yu'addiyaha ala sifatin ghairi mashru'ah, dia melakukan tambahan cara-cara yang tidak disyariatkan. Ka'adail adzkaril mashru'ah bi aswatin jama'iyyatin mutribah. Seperti apa? Seperti melaksanakan zikir yang disyariatkan, tapi dengan tata cara suara berjamaah dibarengi dengan tabuhan rebana, alat musik. Zikir masyru' tidak? Masyru'. Baik. Tapi kemudian tata caranya suaranya berjamaah. Ya. Yang kedua, dibarengi dengan alat-alat musik. Ada tidak? Salawat ibadah bukan? Ibadah masyru', masyru'. Tapi kemudian bersalawatnya berjamaah, berbarengan semuanya, ditambahin lagi pakai alat-alat musik. Maka ini menjadi apa? Jadi bid'ah. Nah. Kemudian selanjutnya, waqt tasydid 'ala an-nafs fil 'ibadat ila haddin yakhruju an sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau contoh lain, dia memberatkan diri dia dalam beribadah sampai ya keluar dari batas yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin menyiksa diri dia dalam beribadah, memberatkan diri dia dalam beribadah dengan tata cara tertentu. Maka ini juga perkara yang tercela, perkara bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh sekarang, ya, menikah ibadah bukan? Menikah ibadah bukan? Ibadah. An-nikah sunnati, maka ibadah. Faman radiba an sunnati falaysa minni. Baik. Kemudian ada orang sudah, saya tidak mau nikah, saya mau menghabiskan umur saya hanya untuk ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Tercela bukan? Tercela. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa ibadah. Tapi kemudian dia mengatakan saya mau berpuasa. Tayyib, dan tidak akan berbuka terus selama hidup saya. Tercela. Dia mulai ibadah, tapi kemudian dia memberatkan diri, saya tidak akan pernah tidur malam, saya akan habiskan untuk qiyamul lail terus. Masalah. Sehingga Nabi marah ketika mendapati sahabat yang hampir saja melakukan hal itu, maka segera ditegur para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang enggan untuk mengikuti sunnahku, maka bukan dari golongan. Ibadah yang Allah syariatkan adalah mudah, sehingga Allah menyebutkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Allah tidak memberatkan melebihi batas yang Allah bebankan kepada kita. Ayyukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Kalian lihat ahlul bidah, mereka ingin meraih pahala besar dengan niat tersebut, tetapi caranya salah sehingga memberatkan diri yang akhirnya tidak mendapatkan pahala, sebaliknya malah tercela. Al-qismu rabi, bagian yang keempat, ma yakunu bi takhsisi waqtin lil ibadati al-mashru'ah, yaitu bid'ah mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah yang disyariatkan. Ada ibadah yang disyariatkan, tapi ya, waktunya dikhususkan. Waktunya dikhususkan. Lam yukhassisu syar, yang tidak pernah dikhususkan oleh syariat waktunya. Katakhsis yaumil nisfi min sya'ban wa lailatihi bisiyamin wa qiyamin. Seperti mengkhususkan nisfu sya'ban, pertengahan bulan sya'ban, siangnya untuk berpuasa, malamnya untuk mulai. Ini pengkhususan yang membutuhkan dalil. Puasa ibadah, Qiyamul Lail ibadah, tapi dikhususkan dengan waktu-waktu tertentu tanpa ada dalil yang sahih, maka ini apa? Bid'ah. Qala fa inna asl as-siyami wal qiyam masyru', karena hukum asal puasa dan qiyamul lail adalah masyru', syariatnya. Walakin takhsisahu bi waqtin min al-awqat yahtaj ila dalilin. Tetapi mengkhususkan waktu tertentu dari waktu-waktu yang lainnya, maka ini membutuhkan kepada dalil. Mana dalil yang sahih ya mensyariatkan pengkhususan nisfu Sya'ban siangnya untuk puasa, malamnya untuk yang lain? Tidak ada dalil. Oleh karena itu, tidak hanya dalil, tapi dalil yang sahih dan dalil yang sahih. Kita butuh dalil dalam beribadah dengan dalil yang sahih dan dalil yang sahih. Dalil yang sahih dan dalil yang sahih. Ini adalah empat macam bid'ah di dalam ibadah. Bid'ah yang pertama, fi aslil ibadah. Pada apa? Asal ibadah. Memang tidak ada syariatnya sama sekali. Adapun bagian yang kedua, tiga, dan empat tadi, ibadah-ibadah tersebut ada syariatnya, tetapi ditambah, tetapi caranya diinovasi yang baru lagi. Kemudian selanjutnya tadi, waktunya dikhususkan waktu tertentu, sehingga ini semua menjadi bid'ah. Kemudian Syekh mengatakan, hukmul bid'ati fid-din bi jami'i anwa'iha. Hukum bid'ah di dalam agama bi jami'i anwa'iha, dalam ya seluruh macam-macamnya tadi. Kullu bid'atin fid-din fa hiya muharramatun wa dhalalah. Semua bid'ah di dalam urusan agama, fa hiya muharramatun wa dhalalah, hukumnya adalah haram dan sesat. Setiap bid'ah dalam urusan agama maka hukumnya haram dan sesat. Kenapa kita katakan haram? Kenapa kita katakan sesat? Karena Nabi yang mengatakan demikian. Nabi yang menghukumi. Kita hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Buktinya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah oleh kalian. Tinggalkan, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah hukumnya. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Nah, kapan kita akan mendengarkan hadis dari demikian? Kita akan mendengarkan hadis dari demikian kalau kita menjumpai mereka orang-orang yang senantiasa berpegang kepada sunnah, mengingatkan. Tapi ketika orang cuek, tidak perhatian terhadap sunnah, apalagi pengingkaran kepada bid'ah, tidak akan pernah terdengar hadis ini. Sehingga kita lihat bagaimana para sahabat, orang-orang yang kuat dalam ittiba' kepada Rasulullah SAW, tetapi Nabi SAW tidak henti-hentinya untuk mengulang, tidak henti-hentinya untuk mengingatkan para sahabat. Bayangkan muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa qawlihi, dan juga sabda Nabi yang tadi kita baca, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama yang tidak ada contoh, maka ini adalah tertolak. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka dia tertolak. Fadallal hadithani ala anna kulla muhdathin fid din fahuwa bid'ah. Maka dua hadith ini menunjukkan setiap perkara yang baru di dalam urusan agama, fahuwa bid'ah, maka hukumnya adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah mardudah, dan setiap bid'ah itu sesat lagi tertolak. Mardudah, dhalalah mardudah. Wa ma'na dhalik anna al-bid'a fil ibadati wal i'tiqadati muharramatun. Maka maksud dari sabda Nabi ini bahwa bid'ah-bid'ah di dalam perkara ibadah dan dalam perkara keyakinan semuanya haram. Semuanya haram, walakin at-tahrim yatafawatu bihasabi nauiyatil bid'ah. Tetapi haramnya di sini bertingkat-tingkat bihasabi nauiyati al-bid'ah, sesuai dengan macam-macam bid'ahnya. Syekh mengatakan, faminha ma huwa kufrun surah. Ada bid'ah yang dihukumi kufrun surah, kafir yang nyata, yang jelas-jelas kekufurannya. Katawafi bil quburi taqarruban ila ashabiha, seperti tawaf mengelilingi kuburan sebagai bentuk mendekatkan diri beribadah kepada penghuni kubur. Yang harus tawaf di mana? Mengelilingi Ka'bah, taqarrubnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Tapi kemudian seorang tawaf mengelilingi kuburan fulan, mengelilingi kuburan wali fulan, tujuannya taqarrub, mendekatkan diri. Ya, kepada siapa? Ila ashabiha, kepada penghuni kubur tersebut. Maka ini kekufuran. Mengelilingi kuburan untuk tawaf yang mereka yakini sebagai ibadah, tidak ada contoh dari Nabi, maka hukumnya bid'ah. Kemudian taqarrub, mendekatkan diri kepada siapa? Penghuni kubur tadi. Maka ini menjadi kufur. Maka ini bid'ah, kufrun surah. Wa kat taqdim adzabaihi wan nuzuri laha. Termasuk yang dihukumi sebagai kufur surah, kafir. Maka di sini adalah seperti menyembelih sembelian dan bernazar untuk penghuni kubur. Yang harusnya dia menyembelih hanya untuk Allah, atau yang harusnya dia bernazar untuk Allah, tapi kemudian dia niatkan untuk siapa? Penghuni kubur. Wa du'ani ashabiha, berdoa meminta kepada penghuni kubur. Ini adalah kekufuran, kesyirikan, bid'ah dan syirik, maka menjadi kufur di situ. Wal istighatsati bihim, dan beristighatsah dengan penghuni kubur. Saat terkena musibah, saat terkena musibah yang datang, atau meskipun tidak dekat dengan kuburan tersebut, tapi ketika itu dia berdoa meminta kepada penghuninya, ya, dengan istighatsah, maka ini menjadi kufrun surah. Wa ka'qwali hulatil jahmiyati wal mu'tazilah, atau seperti keyakinan kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka firqah sesat yang mengingkari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa minha ma huwa min wasail asy-syirk. Yang kedua adalah hukumnya bid'ah dan menjadi wasilah, sarana kepada kesyirikan. Kalau tadi bid'ah hukumnya kafir. Yang kedua, bid'ah yang hukumnya bid'ah menjadi sarana kepada kesyirikan. Kal bina'i 'ala al-qubur was-salati wad-du'a'i 'indaha. Ketika ada kuburan yang dianggap kuburan orang saleh, kuburan wali, kemudian dibangun di atasnya. Dibangun pertama dengan bangunan seperti kubah, hanya sekedar dibangun saja, maka ini perkara bid'ah. Karena tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabatnya membangun apa? Di atas kuburan. Baik. Atau dibangun di atasnya masjid sebagai tempat ibadah, maka ini bid'ah. Kayaknya apa? Bid'ah. Dan ini wasilah yang bisa menghantarkan seorang pada kesyirikan. Sehingga ini harus diratakan, harus dibersihkan. Tidak akan bisa digabung antara kuburan dengan rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Qala was-salati wad-du'a 'indah. Salat dan berdoa di sisi kuburan. Dia salat untuk Allah, tapi di sisi kuburan. Dia berdoa kepada Allah memintanya, tapi di sisi kuburan. Maka ini perkara bid'ah yang menjadi wasilah kepada kesyirikan. Setan akan membisiki lambat laun. Setan akan membisiki, kalau engkau ya kemudian bertawassul kepada penghuni kuburan tersebut dalam doamu kepada Allah, terus menjadi bisik, sehingga ini menjadi wasilah kepada kesyirikan. Jadi hukum asal membangun di atas kuburan adalah bid'ah, ya? Tapi ini bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan. Jadi qala wa minha ma huwa fisqun i'tiqadi, yang ketiga bid'ah yang hukumnya adalah fisqun i'tiqadi, adalah kefasikan dalam keyakinan, dan ini na'am hukumnya haram. Ka bid'atil khawarij wal qadariyah wal murji'ah fi aqwalihim wa i'tiqadatihim al mukhalifah lil adillah asy-syar'iyyah, seperti bid'ahnya kaum khawarij, qadariyah, murji'ah, firqah-firqah sesat. Bagaimana ucapan mereka, kemudian keyakinan-keyakinan mereka yang menyelisih dalil yang syar'i, ini adalah bid'ah fisq i'tiqadiyah. Kaum khawarij, contoh. Kaum khawarij di antara bid'ah mereka adalah khuruj, memberontak kepada pemimpin dan penguasa yang sah. Khuruj. Ini bid'ah. Naam. Adalah kefasikan dan i'tiqadi. Bagaimana? Kaum khawarij mereka membangun bid'ah tersebut atas keyakinan bahwa pemimpin tersebut kafir karena dia zalim. Sehingga ketika dia kafir, boleh untuk apa? Khuruj dan memberontak kepadanya. Ini kefasikan. Ya, bid'atun yang bisa dihukumi sebagai fisqun i'tiqadi. Ya, kefasikan dalam keyakinan. Maka ini adalah poin yang ketiga. Wa minha ma huwa ma'siyah. Selanjutnya yang keempat, bid'ah yang hukumnya adalah haram dan ini adalah maksiat. Ka bid'ati tabattuli was-siyami qa'iman fi syamsi wal qisa'i bi qasdi qat'i syahwati al-jima'. Di antara bid'ah maksiat adalah contohnya seperti orang yang tidak ingin apa? Menikah. Tidak ingin menikah sudah. Pokoknya mau digunakan untuk ibadah saja. Ingin beribadah dengan keinginan dia, keyakinan dia. Ya, padahal menikah ibadah bukan? Ibadah. Tetapi dia ingin membuat dirinya itu tidak mengenal pasangan, tidak mengenal wanita. Bagaimana menghabiskan hanya untuk ibadah saja? Ya. Atau seorang ketika itu dia berpuasa dengan berdiri di bawah terik matahari. Ya. Ini apa? Maksiat, bid'ah maksiat. Qala wal qisa bi qasdi qat'i syahwati al-jima'. Atau dia mengebiri, tujuannya untuk memutus syahwat dia supaya tidak ada syahwat untuk jima. Ini perkara maksiat. Karena maksiat, jadi ini adalah bid'ah yang tidak pernah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang berpuasa kemudian dia menyiksa diri di bawah terik matahari? Bagaimana dia menyiksa diri untuk beribadah supaya nak beribadah terus dengan menjauhi pernikahan atau dengan nak mengebiri diri dari? Ini perkara bid'ah yang maksiat hukumnya. Kemudian tanbih, Syekh memberikan nak tanbih, peringatan. Man qasama al-bid'ata ila bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'ah fa huwa mubtil wa mukhalifun. Kata beliau, siapa yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk, fa huwa mubtil wa mukhalifun, maka dia salah dan dia menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat. Nabi menjelaskan setiap bid'ah itu sesat. Bagaimana kemudian datang seorang mengatakan bid'ah itu apa? Ada yang hasanah, ada yang baik. Ya, ada yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakama 'ala al-bid'ah kulliha bi annaha dhalal. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghukumi semua bid'ah itu sesat. Wa hadza yaqul laisa kullu bid'atin dhalalah. Kemudian datang seorang mengatakan tidak semua bid'ah itu sesat. Bal hunaka bid'ah hasanah. Tapi di sana ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik. Jangan kalian menghukumi semua bid'ah apa? Sesat katanya. Qala al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah di Syarh Al-Arba'in. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam Syarah Al-Arba'in hadis. Qauluhu kullu bid'atin dhalalah. Ucapan Nabi kullu bid'atin dhalalah min jawami'il kalim. Ini adalah termasuk dari jawami'il kalim. Ucapan Nabi yang singkat, ringkas, tapi padat makna dan artinya. La yakhruju anhu syai'un wa huwa aslun 'azimun min usuliddin. Maka ketika Nabi mengucapkan kullu bid'atin dhalalah, ini cukup sudah bisa difahami. Ucapan yang ringkas tersebut memiliki makna yang sangat jelas. Tidak keluar daripada dhalalah. Karena Nabi menyebutkan sudah dhalalah. Dan ini adalah prinsip yang besar dari prinsip-prinsip agama. Wa huwa syabihun bi qawlihi. Dan ini mirip dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa raddun. Fa kullu man ahdatha shay'an wa nasabahu ila ad-din. Maka setiap orang yang mengada-ngada sesuatu yang baru dan dinisbatkan kepada agama, walam yakun lahu aslu min ad-din yarji'u ilaihi, dan tidak ada landasan dalil dalam agama, fa huwa dhalalah, maka itu sesat. Wad-dinu bari'un minhu, dan agama berlepas diri dari itu semua. Sawa'un fi dzalika masailul i'tiqadat, baik itu permasalahan-permasalahan keyakinan, awil a'mal atau amaliyah, awil aqwali dhahir wal batinah, atau berkaitan dengan amalan yang dhahir, aqwal yang dhahir maupun yang batin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kullu bid'atin dhalalah gamblang jelas. Kemudian ada yang mengatakan, tapi kan ada ulama yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah. Maka kita mengatakan ghafarallahu, Allah mengampuni kesalahannya. Apakah sabda Nabi mau dibenturkan dengan ucapan manusia? Apakah hadis Nabi yang jelas-jelas wadih, terang gamblang, mau dibantah dengan ucapan manusia? Ketika Nabi mengatakan dhalalah, kemudian dia mengatakan hasanah, mana yang harus dibenturkan, ucapan Nabi atau ucapan manusia? Nabi Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menduli Allah dan Rasulnya. Apa yang sudah Allah firmankan, apa yang sudah Nabi sabdakan, maka ambil, jangan kalian mendahului. Dan lihat ketika sebagian dari mereka berselisih, oh enggak, ada yang hasanah. Satu bilang, oh enggak, semuanya dhalalah. Enggak, ribut. Terjadi perselisihan. Tapi, kalau terjadi perselisihan, adabnya kemana? Adabnya kemana kalau terjadi perselisihan? Perbedaan. Ya? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. Kalau terjadi perselisihan di antara kalian, hasanah, sayyi'ah, hasanah, dhalalah, tapi tidak ditemukan jawabannya, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dhalalah, semuanya sesat kata Nabi. Wahakana wa laysa li haula'i hujjatun 'ala anna hunaka bid'atan hasanah, dan mereka tidak memiliki hujjah dalil bahwa ada bid'ah hasanah. Illa qawla Umar radhiyallahu ta'ala anhu fi salat tarawih, kecuali hanya satu saja yang selalu mereka jadikan hujah dan dalil adalah ucapan perkataan Umar bin Khattab tentang salat tarawih. Apa perkataan Umar bin Khattab? Ni'matil bid'atu hadihi, ni'matil bid'atu hadihi, inilah sebaik-baik bid'ah. Ya, ucapan Umar bin Khattab, ni'matil bid'ah, inilah sebaik-baik bid'ah. Itu saja yang dijadikan hujah oleh mereka. Tayyib, maka kita jawab. Wa'alaikum. Kita berkata, apa yang kedua hujah mereka secara akal? Innahu uhdithat asya'un lam yastankinha salaf. Kata mereka, selain menggunakan hujah, ucapan Umar bin Khattab, mereka mengatakan ada perkara-perkara baru yang diada-adakan sepeninggal yang Nabi dan tidak diingkari oleh generasi salaf. Mithlu jam'il Qur'an fi kitabin wahid. Seperti apa? Seperti pengumpulan Al-Quran, pembukuan Al-Quran dalam satu kitab. Wa kitabatil hadith wa tadwin. Seperti penulisan hadis-hadis Nabi dan dibukukannya hadis-hadis Nabi. Tidak ada salaf mengingkari itu. Dan ini tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Kalau mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, hadis menjadi kitab berjilid-jilid, ya, maka ini adalah perkara bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah kata mereka. Wal jawabu an dzalik, maka jawaban untuk syubhat mereka tadi, anna hadhihi al-umur laysa anna hadhihi al-umur laha aslun fi syar'. Kita katakan bahwa perkara-perkara yang kalian sebutkan tadi, hukum asalnya memiliki dalil dalam syariat. Ya. Qala fa laysat muhdatsah. Dan hal itu bukan perkara baru dalam agama. Ada dalilnya. Fa qawlu Umar ni'matil bid'atu, perkataan Umar tadi bahwa sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yuridul bid'atan lughawiyyah. Umar menginginkan maksud dari situ adalah bid'ah secara bahasa. La syar'iyah, bukan bid'ah menurut syar'i. Pengertian syar'i bukan, tapi bid'ah menurut arti bahasa. Fama kana lahu aslun fi syar'i yarji'u ilaihi. Maka perkara-perkara yang memiliki landasan dasar di dalam syariat yang bisa dijadikan hujah itu, maka itu dikatakan adalah bid'ah fi lughah, secara bahasa. Idza qila innahu bid'ah fa huwa bid'ah lughatan la syar'an. Jadi ketika Umar mengatakan ni'matil bid'ah hada au hadi, sebaik-baik bid'ah adalah yang ini, maka yang dimaksudkan Umar adalah bid'ah menurut bahasa, bukan menurut pengertian syar'i. Li'anna al-bid'ata syar'an, karena pengertian bid'ah menurut syar'i adalah ma laisa lahu aslun fi syar'. Sesuatu yang tidak memiliki landasan di dalam syariat. Ya, sesuatu yang tidak memiliki landasan dalil di dalam syariat, maka itu lebih bid'ah. Wa jam'ul Qur'an fi kitabin wahidin lahu aslun fi syar'i. Adapun mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu kitab, ini memiliki landasan dalil syar'i. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bi kitabatil Qur'an. Karena dahulu Nabi memerintahkan para sahabat untuk mencatat Al-Quran, menulisnya. Lakin kana maktuban mutafarriqan. Tapi dahulu tulisan ayat Al-Quran masih terpencar-pencar. Masih terpencar-pencar. Fajama'ahu as-sahabatu fi mushafin wahidin hifdhan lahu. Maka sepeninggal Nabi, ya, para sahabat, mereka sepakat untuk mengumpulkan mushaf supaya terjaga, supaya terjaga. Tayyib, ini memiliki dasar yang pertama adalah perintah Nabi untuk mencatat Al-Quran, meskipun terpisah-pisah. Sepeninggal lagi dikumpulkan oleh siapa? Oleh sahabat Abu Bakar, atas perintah Abu Bakar, khalifah. Bukankah perbuatan sahabat, terlebih adalah khalifah, ulama'ur rasidin adalah dalil syar'i? Dalil syar'i. Mana dalilnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajib. Dalil yang pertama, Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati, Nabi perintahkan untuk menjaga menuliskan ayat Al-Qur'an. Selesai. Tayyib, mengumpulkannya adalah perbuatan Abu Bakar dan para sahabat. Dalilnya fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasulin. Sehingga pengumpulan Al-Quran dalam satu kitab jelas ada dalil dan ada ada landasannya. Tidak bisa dikatakan ini bid'ah. Oh. Kemudian, wat-tarawih qad shallaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi layali. Tarawih yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab, ni'matil bid'atu hadhi, sebab bid'ah adalah ini. Salat tarawih sudah pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berjamaah beberapa malam. Wa taqaddama 'anhum bil akhir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari rumahnya. Nabi tidak keluar rumah setelah beberapa malam salat berjamaah tarawih bersama para sahabat. Kemudian Nabi diam di rumah, tidak keluar dari rumah. Sehingga para sahabat menanti Nabi, menunggu Nabi. Ya. Qal khasyatan an tufrad 'alaihim, Nabi khawatir nanti akan menjadi wajib hukumnya salat tarawih kalau Nabi terus mengerjakan bersama para sahabat. Wastamarra sahabatu radhiyallahu anhum yusallunaha awsa'an mutafarriqin fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da wafatihi. Sehingga sejak itu para sahabat ketika sholat tarawih mereka mengerjakannya auza'an mutafarriqin, sendiri-sendiri, terpisah, tidak berjamaah. Kapan itu? Setelah tadi. Dan itu di masa hidup Nabi. Sampai setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sholat tarawih sendiri-sendiri, mutafarriqin, auza'an, ila an jama'ahu Umar bin Khattab ala imamin wahid. Sampai kemudian di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka dikumpulkan para sahabat untuk sholat tarawihnya berjamaah dipimpin oleh imam. Kama kan mukhalifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dahulu mereka pernah sholat di belakang Nabi sholat tarawih secara berjamaah. Lihat, Umar bin Khattab bukan mengada-ngada, tapi Umar bin Khattab ingin apa? Ingin menghidupkan lagi salat tarawih dengan berjamaah karena pernah dicontohkan oleh Nabi. Tayib. Apakah Umar salah? Tidak. Karena sudah ada contohnya, ada landasannya, pernah dicontohkan bersama Nabi. Tayib. Kemudian Umar bin Khattab khalifah yang Nabi mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin." Sunnahnya Umar. Sunnahnya Umar. Kemudian tidak akan ada lagi syariat mewajibkan salat tarawih berjamaah karena Nabi telah meninggal, syariat telah sempurna, sudah selesai, wahyu telah terputus. Sehingga perbuatan Umar ini laisa hadza bid'atan fid din, bukan perkara bid'ah dalam agama. Umar lakukan ada contohnya, Umar kerjakan pun ada syariatnya. Khalifah. Ya. Kemudian wa kitabatul hadithi aydan laha aslun fi syar'i. Selanjutnya adalah mencatat hadis. Ini juga ada landasan dasar syariatnya. Faqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kitabati ba'd al-ahadith li ba'd ashabi. Nabi pernah perintahkan sebagian sahabat untuk mencatat sebagian hadis. Supaya apa? Hadis itu terjaga dan supaya hadis itu disampaikan kepada sahabat yang lain. Lamma tuliba min mudzalik wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaktubu al-haditsa fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat ada yang mencatat hadis, termasuk disebutkan di sini Abu Hurairah. Yang masyhur mencatat hadis adalah Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Selain mencatat hadis, adalah menghafal hadis. Ada pun Abu Hurairah dikenal penghafal hadis. Abu Hurairah penghafal hadis karena Abdullah bin Amr yang lebih banyak mencatat hadis. Bahkan dalam sebagian riwayat Nabi menyebutkan uktubu li Abi Syah. Uktubu li Abi Syah. Tuliskan hadis, catat hadis kepada dan berikan kepada Abi Syah. Sehingga ini adalah landasan dasar untuk mencatat hadis. Kalau wakana al-mahdur min kitabati bi sifatin 'amah fi 'ahdi. Adapun sebelumnya Nabi pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis secara umum. Kenapa? Khasyyata an yakhtalita bil Qur'an ma laysa minhu. Nabi khawatir akan tercampur Al-Qur'an, antara ayat Al-Qur'an dengan hadis. Sehingga Nabi larang, la taktubu anni faman kataba anni falyamhu, kata Nabi. Jangan kalian mencatat hadis dariku, siapa yang mencatat segera dihapus. Pernah disebutkan Nabi demikian, dilarang. Tapi kemudian para sahabat sudah bisa membedakan ayat hadis, maka Nabi perintahkan tubuh di Abi Syam. Dan Nabi pun memberikan izin kepada sahabat seperti Abdullah bin Amr bin As untuk mencatat hadis. Ya. Kemudian, falamma tuwfiya sallallahu alaihi wasallam intaha hadzal mahdur. Setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai. Ya, kekhawatiran-kekhawatiran tadi bercampurnya ayat dengan hadis tidak lagi. Li'anna al-Qur'an qad takamal. Al-Qur'an sudah sempurna. Wa dhubita qabla wafati sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar ya terjaga ya sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah sempurna, sudah selesai, terjaga. Fadawwana al-muslimun al-haditha ba'da dhalik, maka kaum muslimin setelah itu mereka na'am berlomba-lomba di dalam mencatat dan menuliskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hifdhan lahu min adh-dhiya, untuk menjaga hadis supaya tidak hilang begitu saja. Karena lihat, semakin hari orang semakin lemah hafalannya, semakin hari semakin sedikit orang yang menghafal. Kalau bukan karena penjagaan Allah, kemudian juhur yang dilakukan oleh para ulama hadis, hanya berapa hadis akan sampai kepada kita. Penjagaan Allah, kemudian juhur yang dilakukan para ulama hadis dalam mencatat hadis. Kalau dahulu para sahabat ketika hadir di majelis Nabi, Nabi membawakan ucapannya dari awal sampai akhir, mereka langsung hafal. Tidak ada sahabat kemudian bilang, ulang ya Rasul, saya belum hafal. Kemudian begitu juga para tabi'in meriwayatkan dari sahabat, tidak perlu diulang lagi, sekali dengar hafal mereka. Tabi'ut tabi'in demikian juga. Nah, itu zaman mereka. Kemudian mereka mencatat. Imam Malik mencatat hadis, ribuan hadis dalam kitabnya Al-Muwatta. Imam Bukhari mencatat ribuan hadis dalam kitabnya Sahih Bukhari. Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian Kutub Sunan, Masanid. Imam Ahmad rahimahullah, beliau catat dalam kitab musnadnya yang disebutkan oleh para ulama 40 ribu hadis. Tapi yang tercetak 30 ribu hadis sekian. Padahal Imam Ahmad dia hafal 1 juta hadis. Hadis Nabi, hadis sahabat, marfu', mauquf, maqtu'. Hafal nama 1 juta hadis, kata Imam Abu Zurah. Ketika mengatakan kepada anaknya Abdullah, ya Abdullah, inna abaka hafidha alf hadis. Wahai Abdullah, ayahmu hafal 1 juta hadis. Karena Abu Zurah juga hafalannya banyak, Abu Zurah Razi. Tapi ternyata Ahmad lebih banyak lagi. Tapi yang dicatat oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad kurang lebih 40 ribu hadis. Imam Bukhari hafal 100 ribu hadis sahih, 200 ribu hadis yang tidak sahih. Tapi yang dicatat Imam Bukhari dalam sahihnya 7 ribu hadis sekian, 200 sekian hadis. 7.200 sekian hadis. Kalau tidak dicatat oleh para ulama dan sampai kepada kita, hilang semakin hari. Ya, maka ini juhud yang dilakukan, usaha-usaha dilakukan oleh para ulama hadis dalam mencatat hadis Nabi dan membukukannya. Fajazahumullahu 'anil Islam wal muslimina khairan, haitsu hafidhu kitab rabbihim wa sunnata nabiyhim sallallahu alaihi wasallam min adh-dhiya'i wa 'abathil 'abidin. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah membalas kebaikan untuk mereka, para ulama kita, mereka yang telah menjaga Al-Qur'an, mereka menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak hilang, supaya tidak dirusak oleh orang-orang yang merusak, sehingga sampailah kepada kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan perkara bid'ah, ya, bukan perkara bid'ah. Semuanya memiliki landasan dalil ya syar'i tadi, sehingga terbantahkan syubhat ahli bid'ah tadi dengan ucapan siapa? Amar, atau dengan mengatakan pengumpulan mushaf menjadi pengumpulan Al-Qur'an menjadi satu mushaf, atau penulisan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ingin menyamakan antara perbuatan khalifah Abu Bakar dan Umar dengan perbuatan mereka hari ini. Seakan-akan kalau Abu Bakar boleh mengumpulkan Al-Quran dengan satu mushaf, jadi satu mushaf. Kalau Umar boleh mengumpulkan sahabat untuk sholat berjamaah dan mereka menganggap itu bid'ah hasanah, kenapa kami tidak boleh melakukan ini dan itu? Kemudian kalian hukumi dengan bid'ah sayyi'ah. Man anta? Kalian siapa? Kalian siapa? Abu Bakar, Umar, mereka khalifah diberi tazkiyah oleh Nabi. Bahkan Nabi mengatakan bagi mereka para sahabat Nabi SAW yang saat itu ikut berjihad, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah mengatakan kepada para sahabat, lakukan sesuka kalian, aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Apakah kemudian sahabat melakukan hal yang melanggar syariat? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menjaga syariat ini, mereka senantiasa ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya masih al-fasl tsani, poin yang kedua, zuhurul bid'i fi hayatil muslimin wal asbab allati addat ilaiha, munculnya bid'ah-bid'ah dalam kehidupan kaum muslim, munculnya bid'ah-bid'ah di tengah kaum muslim, apa sebab yang menjadikan bid'ah itu tersebar dan muncul bertumbuh di tengah-tengah kaum muslim. Syekh mengatakan zuhurul bid'ah fi hayatil muslimin wa tahtahu mas'alatan, al-mas'alah al-ula waktu zuhuril bid'ah, munculnya bid'ah di tengah-tengah kehidupan kaum muslim. Yang pertama adalah berkaitan dengan waktu zuhuri bid'ah. Kapan munculnya bid'ah itu, kapan? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa'lam anna 'amatal bid'ah muta'alliqah bil 'ulumi wal 'ibadat. Innama waqa'a fil ummah fi awakhir 'ahdil khulafa'ir rasyidin. Kata Ibnu Taimiyah, ketahuilah anna amatal bid'ah, bahwa bid'ah-bid'ah ini, ya, bid'ah-bid'ah yang muncul ini, muta'alliqah ulumi wal ibadat, innama waqa'a fil ummah, terjadi munculnya bid'ah ini di tengah-tengah umat, di awakhiri ahdil khulafa'ir rasyidin, di masa-masa akhir, ya, khulafa'ir rasyidin. Kama akhbarabihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa hidup setelah nanti, maka dia akan dapati perpecahan yang banyak, bid'ah-bid'ah bermunculan. Mulai muncul bid'ah-bid'ah bermunculan. Ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bi sunnati. Nabi mengkhabarkan akan munculnya firqah-firqah, akan munculnya bid'ah-bid'ah, dan Nabi memberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya supaya kita selamat? Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Wa awwalu bid'atin dhaharat, kata Ibnu Taimiyah, dan bid'ah pertama kali yang muncul adalah bid'atul qadar. Bid'atul qadar yaitu bid'ah qadariyah. Bid'ah kaum qadariyah. Wa bid'atul irja', dan bid'ah irja', yakni bid'ah firqah murji'ah. Wa bid'atul tasyayyu', dan bid'ah na'am syi'ah. Wal khawarij, dan bid'ah khawarij. Ini yang disebutkan para ulama dari empat macam firqah dari bid'ah ini, disebutkan sebagai usulul bid'ah arba'ah. Pokok dan sumber bid'ah itu ada empat. Yang pertama adalah qadariyah, murji'ah, syiah, dan khawarij. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah juga menyebutkan demikian dalam kitab Syafi Sunnah dan yang lain, bahwa usul pokok dari bid'ah itu ada empat, sumber bid'ah itu dari empat ini. Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah pertama muncul adalah bid'ah Qadariyah, kemudian bid'ah irja, tasayyu' dan khawarij. Walamma hadatsatil furqah ba'da maqtal Utsman dhaharat bid'atul Harbiyah, setelah peristiwa, setelah kejadian, ya, setelah peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, maka muncullah bid'ah Haruriyah, bid'ah pemberontakan dari kalangan Haruriyah, pemberontak Khawarij. Thumma fi awakhir asri sahabah, kemudian sampai di akhir masa para sahabat, hadatsat al-Qadariyah fi akhir asri Ibn Umar. Bid'ah Qadariyah ini muncul di akhir masa sahabat, seperti Ibn Umar saat itu masih hidup, Ibn Abbas masih hidup, Jabir radhiyallahu ta'ala anhu masih hidup, wa amthalihim minas sahabah radhiyallahu anhu. Ini adalah sigharis sahabat, para sigharis sahabat yang mereka mendapati munculnya bid'ah Al-Qadariyah dan bid'ah-bid'ah yang lain tadi. Qala wa hadatsatil murji'ah qariban min dhalik, dan bid'ah murji'ah pun muncul tidak lama dari kejadian itu. Wa ammal jahmiyah fa inna ma hadatsu fi awakhir 'asr tabi'in, adapun bid'ah jahmiyah, bid'ah firqah jahmiyah ini muncul di akhir masa tabi'in setelah meninggalnya para sahabat. Ba'da mauti Umar bin Abdul Aziz, bahkan setelah meninggalnya tabi'in al-imam Umar bin Abdul Aziz. Waqad ruwiya annahu anzara bihim wa kana dhuhur wa kana dhuhur jahm bi Khurasan fi khilafati Hisham bin Abdul Malik. Bahkan sebelum meninggal Umar bin Abdul Aziz al-Khalifah sudah peringatkan akan muncul bid'ah-bid'ah tersebut, sehingga pada saat itu muncullah Jahm ibn Sakhwan sebagai tokoh, ya, Jahmiyah di negeri Khurasan di masa khilafah Hisham ibn Abdul Malik. Hadhihi al-bid'ah dhaharat al-qarn ath-thani wa as-sahabatu mawjudun. Kata Ibn Taimiyah, bid'ah-bid'ah ini di antaranya muncul di abad kedua. Saat itu sebagian sahabat masih ada. Waqad ankaru ala ahliha, bahkan para sahabat tidak tinggal diam, mengingkari hal itu, mengingkari para pelaku dan tokoh-tokoh bid'ahnya. Tsumma dhaharat bid'atul i'tizal, kemudian muncullah bid'ah i'tizal, bid'ah yang Mu'tazilah di masa tabi'in. Karena Mu'tazilah yang ini dinisbatkan kepada i'tizal yang dipopori oleh Qasim bin Atha', murid dari al-Imam al-Hasan al-Basri tabi'i. Qala wa hadatsatil fitan bainal muslimin wa dhahara al-ikhtilafu al-ara' wal mail ila al-bid'ah wal ahwa'. Setelah itu semakin banyak fitnah berkembang di tengah-tengah kaum muslimin, dan banyaknya bermunculan perbedaan pendapat, banyaknya kecondongan kepada bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu. Wa dhaharat bid'atu at-tasawufi, kemudian muncullah bid'ah tasawuf. Wa bid'atul bina'i 'alal qubur, dan bid'ah, ya, membangun di atas kuburan-kuburan. Ba'dal quburi mufaddalah, setelah selesainya masa kegemilangan, ai masa na'am para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Wa hakadha kullama ta'akhkhara al-waqtu zadatil bid'ah wa tanawwa'at. Maka begitulah, ya, semakin jauh zaman ini dari zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin bertambah dan bermacam-macam inovasi bid'ah bermunculan. Jadi semakin jauh zaman kita dari zaman Nabi, maka semakin banyak bid'ah, semakin banyak inovasinya. Tentunya berbeda bid'ah di zaman akhir-akhir para sahabat, kemudian masa tabi'in, tabi'in sampai zaman kita, semakin banyak. Maka sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa umat ini sataftariqu hadhihi ummah ila 73 firqah kulluha fi hadhihi al-lawhah, Nabi menyebutkan 73 golongan diancam dengan neraka kecuali satu yang selamat, berarti 72 ancamannya neraka. Kata para ulama, itu bukan pembatasan, Jadi 72 bid'ah ini bukan pembatasan. Kenapa? Karena ini semakin jauhnya zaman dari zaman Nabi SAW akan semakin banyak firqah dan semakin banyak bid'ah. Tetapi usul dan sumbernya yang paling besar adalah 72. Lihat Khawarij terpecah sekian banyak firqah. Syiah terbanyak terpecah menjadi sekian firqah. Sufi terpecah menjadi sekian firqah. Jahmiyah terpecah menjadi sekian banyak firqah. Qadariyah. Wahkada. Maka ini menunjukkan bahwa bid'ah semakin jauh zaman kita dengan zaman Nabi SAW, maka semakin banyak bid'ah yang bermunculan. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa bibitnya bid'ah itu, bibitnya bid'ah Khawarij sudah muncul di zaman Nabi. Siapa itu? Dzul Khuwaisirah al-Munafiq. Karena ada dua Dzul Khuwaisirah kata ulama. Ada Dzul Khuwaisirah sahabi dan ada Dzul Khuwaisirah munafik. Dan inilah ya pencetus ya yang darinya muncul na'am golongan Khawarij. Tapi belum muncul na'am secara sebagaimana di zaman akhir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mas'alah tsaniyah, makanu dhuhuril bid'ah. Yang kedua adalah tempat munculnya bid'ah. Kita tahu dari munculnya bid'ah adalah di akhir masa sahabat. Tayib. Tempat munculnya bid'ah. Takhtaliful buldan al-islamiyah fi dhuhuril bid'ah fiha. Jadi negeri-negeri Islamiyah yang sangat banyak berbeda-beda munculnya bid'ah di negeri tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, "Fa innal amsar al-kibar allati sakanaha ashabu Rasulillah wa kharaja minha al-ilmu wal iman khamsa." Negeri-negeri kaum muslimin yang di situ para sahabat tinggal, di situ para sahabat hidup, ya, yang di sana ilmu tersebar, yang di sana iman tersebar, ada lima negeri secara garis besar. Al-Haraman, Mekah dan Madinah. Al-Iraqan, mana? Kufah dan Basra. Asy-Syam dan negeri Syam. Jadi ada lima negeri secara garis besar, di sana para sahabat tinggal dan di sana ilmu tersebar. Dua negeri haram, kemudian dua negeri Irak dan Syam. Minha kharaj al-Qur'an wal hadits wal fiqh wal ibadah. Mereka datang dan tinggal di sana, tersebarlah Al-Quran, hadis, fikih, ibadah, ya. Wama yatba'u dhalika min umuri Islam, dari pelajaran-pelajaran dan perkara-perkara syiar-syiar Islam tegak di sana. Wa kharaja min hadhihi al-amsar bid'ah usuliyah. Nah, wa kharaja min hadhihi al-amsar bid'ah usuliyah ghairal Madinah an-Nabawiyah. Gairul Madinah Nabawiyah. Dan dari negeri-negeri tersebut mulailah muncul bid'ah-bid'ah. Selain kota Mekah dan Madinah. Selain Madinah. Gairul Madinah Nabawiyah. Selain kota Nabi. Fal Kufa kharaja minhan tasyayyu' wal irja'. Di negeri Kufa yang tadi disebut apa? Iraqan, dua negeri Irak yang pertama adalah Kufa. Dari negeri Kufa keluar bid'ah tasayyuh, bid'ah syiah dan irja murji'ah. Wa intasara ba'da dhalika fi ghairiha, yang kemudian tersebar ke berbagai penjuru negeri. Wal basrah kharaja minha al qadar wal i'tizal wan nusuk al fasid. Dan dari negeri Basrah, dua negeri Irak tadi adalah Kufah dan Basrah. Dan dari negeri Basrah keluarlah bid'ah qadariyah, mu'tazilah dan ibadah-ibadah yang rusak di sana. Wa intasara ba'da dhalik fi ghairiha, kemudian tersebar ke negeri-negeri yang lainnya. Wasyam kana biha an-nasb wal qadar. Dan dari negeri Syam muncullah bid'ah nawasib. Ini adalah lawan dari Syiah. Kalau Syiah mereka na'am gulu kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nasibah atau nawasib mereka para pembenci ahlul bait. Ya. muncul di negeri Syam. Begitu juga bid'ah qadariyah di negeri Syam. Wa amma at-tajahum fa inna ma dhahara fi nahiyati Khorasan wa huwa syarrul bid'ah. Adapun bid'ah Jahmiyah, maka ini munculnya adalah di tepi negeri Khorasan. Di tepi negeri Khorasan. Dan ini adalah seburuk-buruk bid'ah bid'ah Jahmiyah. Wa kana dhuhurul bid'ah bihasabil bu'di 'anid dar nabawiyah. Munculnya bid'ah-bid'ah ini ya sesuai dengan jarak jauhnya dari negeri kota Nabi. Falamma hadatsatil furqa ba'da maqtal Utsman dhahara bid'atul haruriyah. Maka ketika terjadi peristiwa setelah pembunuhan Utsman, muncullah bid'ah haruriyah. Harurah di negeri Harurah, haruriyah bid'ah khawarij. Wa amma al-Madinah an-Nabawiyah fa kanat salimatan min dhuhuri hadhihi al-bid'ah. Adapun kota Nabi Madinah, maka kota itu menjadi kota yang selamat dari munculnya bid'ah-bid'ah. Wa in kana biha man huwa mukir bid'ah. Meskipun sebagian penduduknya ada yang mungkin menyembunyikan bid'ahnya, tapi tidak berani menampakkannya sebagaimana di negeri-negeri yang lain. Dan subhanallah sampai hari ini ya, di kota Nabi jadi jangankan ahli bid'ah berani menampakkan bid'ahnya, Dajjal saja tidak bisa masuk sana. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga negeri Haramain Syarifain. Ya. Qala fa kanat salimatan min dhuhuri hadhil bid'ah. Kota Nabi Madinah Nabawiyah selamat dari munculnya bid'ah-bid'ah. Wa in kana fiha man huwa mukbirun idzan. Meskipun mungkin ada sebagian penduduknya yang dia tidak berani menampakkan bid'ahnya. Dia sembunyikan. Fakana indahum muhanan madhuman, sehingga ahli bid'ah atau orang yang ingin melakukan bid'ah terhina, direndahkan, tercela, sehingga tidak berani menampakkan. Idza kana biha qaumun min al-qadariyah wa ghairihim walakin kanu maqhurin dzalilin. Walaupun saja mereka dari golongan qadariyah atau yang lainnya, mereka merasa rendah. Bagaimana ahlu sunnah kuat? Ahlu sunnah kuat, sunnah tersebar. Ya, sehingga bid'ah menjadi lemah, bid'ah menjadi kuat, menjadi tidak kuat, menjadi lemah. Bi khilafi tasayyu' wal irja' bil Kufah, berbeda dengan bid'ah Syiah dan bid'ah Murji'ah di negeri Kufah. Tersebar. Wal i'tizal wa bid'ah nusar bil Basrah. Dan bid'ah i'tizal dan bid'ah ibadah yang ada di Basrah. Wan nasb bis Syam, bid'ah dari kalangan Nawasib ya di negeri Syam. Fa innahu kana zahira, di negeri-negeri tersebut bid'ah begitu nampak jelas dan tersebar. Waqad tsabata sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ad-dajjal la yadkhuluha wa lam yazal al-ilm wal iman zahiran ila zaghi ashab Malik wa hum min ahli al-qarn al-rabi. Dan terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dajjal Nabi. Ilmu dan iman tersebar luas di kota Nabi sampai di zaman Imam Malik. Wa hum min ahlil qarn ar-rabi, sedangkan Malik adalah orang yang hidup di zaman abad ke-4 Hijriah. Sebutkan demikian. Dari Imam Malik rahimahullah secara tahun qarn tsani Hijri. Tapi yang dimaksudkan di sini ahlil qarn ar-rabi setelah tabi'ut tabi'in. Ya. Yang disebutkan salah satu kurun al-mufaddalah adalah sahabat, tabi'in dan tabi'u tabi'in. Ini kota Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijaga. Fa ammal usur ats-tsalats al-mufaddalah, adapun di masa tiga keemasan, tiga zaman kegemilangan, falam yakun fiha bil madinati an-nabawiyah bid'atun dhahirah. Di tiga masa itu tidak ada di kota Nabi bid'ah yang muncul. Tidak ada sama sekali. Wala kharaja minha bid'atun fi usuli din al-batta. Bahkan tidak ada bid'ah dalam perkara akidah yang muncul di kota Nabi. Satu pun tidak ada. Kama kharaja min sa'iril amsar. Berbeda dengan di negeri-negeri di luar Madinah. yang tersebar dan muncul bid'ah-bid'ah dengan cepat dan luas. Ini tempat awal munculnya bid'ah-bid'ah. Sebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian al-asbab allati addat ila zuhuril bid'ah. Sebab munculnya bid'ah. Apa yang mendorong munculnya bid'ah? Syekh mengatakan, "Mimma la syakka fi adad al-insam bil kitab wa sunnah fihi manjatun min al-wuqu'i fil bid'ah wa dhalal." Tidak diragukan lagi bahwa al-i'tisam bil kitab wa sunnah, bahwa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, fihi manjatun min al-wuqu'i fil bid'ah wa dhalal. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah adalah kunci keselamatan. Kunci keselamatan dari terjerumus kepada bid'ah dan kesesatan. Jadi siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dengan sebenar-benarnya, dia akan selamat dari bid'ah dan kesesatan. Kalau ada yang mengatakan, tapi ada firqah, ada sebuah firqah yang selalu membawa syiar Al-Quran dan Sunnah, tapi kenapa masih jatuh pada bid'ah? Padahal syiarnya Al-Quran dan Sunnah. Bahkan semua firqah-firqah Islam mengaku Al-Quran dan Sunnah, bukan? Aku. Ya. Al-Quran dan Sunnah. Tapi kenapa masih jatuh pada bid'ah? Karena kuncinya satu. Mereka tidak merujuk kepada apa yang diperintahkan dan apa yang diperintahkan oleh hadis. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran? Apa yang diperintahkan oleh hadis? Kembali kepada pemahaman para sahabat. Siapa yang memahami Al-Quran? Para sahabat. Memahami Sunnah? Para sahabat. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah ketika mengatakan usul sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pokok dan prinsip agama kami yang pertama adalah berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh para sahabat. Imam Ahmad tidak mengatakan prinsip pokok utama kami berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena semua sudah mengaku Al-Quran Sunnah. Tapi yang menjadi pembeda adalah apa yang dibawa oleh para sahabat. Syiah, Khawarij, Asyairah, semua mereka mengaku di atas Al-Quran Sunnah. Tapi ketika mereka meninggalkan pemahaman para sahabat, maka mereka tersesat. Nah, siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan sebenar-benarnya, maka dia akan selamat dari terjatuh pada bid'ah dan kesesatan. Qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Allah firmankan, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini, dan jangan engkau mengikuti jalan-jalan yang lain, niscaya kalian akan terpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan Allah Al-Qur'an, jalan Allah Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uhu, ikutilah jalan tersebut. وقد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dengan gamblang, menjelaskan dengan gamblang yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Qala Ibnu Mas'ud cerita, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta. Rasulullah menggariskan dengan garis yang lurus. Digaris dengan garis yang lurus. Faqala hadha sabilullah, kata Nabi, hadha sabilullah, ini adalah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yamini, kemudian Nabi menggariskan dengan garis yang ke kanan. Wa an shimali, dengan garis yang kiri. Thumma qala hadhihi subul ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilayhi, kata Nabi, ini adalah jalan-jalan ke kanan dan ke kiri. Ini jalan-jalan yang di situ ada syaitan yang akan menyeru menarik manusia untuk masuk ke jalan tersebut, ke kanan dan ke kiri. Ya, ke kanan dan ke kiri. Thumma tala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalan kepada Allah, jalan yang lurus, maka ikutilah jalan ini, jangan kalian berpecah belah, berselisih menjadi kelompok-kelompok, menjadi perpecahan, sehingga kalian na'am jauh dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang demikian Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Faman a'rada 'anil kitabi was sunnah tanaza'atit turuqu al mudhallilah wal bid'ah al muhdatsah. Barang siapa, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an dan Sunnah. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an dan Sunnah? Tanaza'at at-turuqul mudhallilah. Maka pasti dia akan saling berselisih jalannya. Mereka pasti akan saling bertengkar jalannya. Pasti akan saling berpecah jalannya. Mereka akan jatuh pada bid'ah-bid'ah. Mereka akan tersesat. Tanaza'at turuq, tersesat jalan mereka. Ya, terjatuh dalam perkara bid'ah karena berpaling dari Al-Qur'an dan Sunnah. Fal asbabul lati addat ila wuqu'il bid'ah. Maka sebab-sebab yang mendorong munculnya bid'ah-bid'ah tatkala masuk ke jahiliyah dapat diringkas di dalam beberapa poin ini. Kata beliau, al-jahlu bi ahkamid din. Sebab yang pertama adalah al-jahlu bi ahkamid din. Karena sebab ketidaktahuan, kebodohan dalam perkara hukum, hukum agama. Wattiba'il hawa. Sebab yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Watta'assub lil ara'i wal ashas. Yang ketiga adalah ta'assub fanatik, mengikuti pendapat dan mengikuti tokoh-tokoh tertentu. Rabi'an wattashabbuhi bil kuffari wattaqlidihim. Yang keempat adalah menyerupai orang-orang kafir dan mengekor mereka. Ya, Syekh menyebutkan di antara sebab munculnya bid'ah ada empat. Wa natanawalu hadhihi al-asbab bi syai'in min at-tafsil. Dan kita akan menyebutkan secara terperinci dari sebab-sebab ini. Awalan yang pertama, al-jahlu bi ahkamih. Sebab munculnya bid'ah dan seorang terjatuh dalam bid'ah adalah karena sebab ketidaktahuan hukum-hukum agama. Kebodohan dalam hukum agama. Karena sebab kebodohan, maka dia jatuh dalam bid'ah dan dia menjadi orang yang memunculkan bid'ah dan menyebarkan bid'ah. Kullama imtadda az-zaman wa ba'ada an-nas 'an athar ar-risalah. Semakin jauhnya waktu, semakin jauhnya zaman ini dari zaman risalah, dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalla al-'ilmu wa fashal jahl. Maka ilmu semakin sedikit, tetapi kebodohan tersebar di mana-mana. Kebodohan tersebar di mana-mana. Ilmu sedikit, kemudian di mana-mana. Ulama meninggal, ilmunya dicabut. Ulama meninggal, kebodohannya tersebar. Ya. Kama akhbara bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqouli, sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Man ya'ish minkum sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku di antara kalian ini, maka akan menjumpai perselisihan yang banyak. Para sahabat, mereka bersatu. Orang-orang munafik berusaha untuk memecah persatuan para sahabat, gagal. Orang-orang Yahudi berusaha untuk memecah belah persatuan para sahabat, gagal. Orang-orang musyrik berusaha untuk menggabungkan para sahabat, gagal semuanya. Tidak bisa. Tidak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan nikmatul ukhuwah. Nikmatnya persaudaraan. Ketika ada sedikit saja yang bisa mengarahkan kepada hal-hal yang menjadi perpecahan, diingatkan oleh Nabi tentang nikmatnya persaudaraan. Yang sebelumnya kalian bermusuhan, sebelumnya kalian berperang, Allah kasih nikmat ukhuwah imaniyah. Makanya ketika ada sedikit gesekan di antara sahabat Al-Ansar Al-Muhajirin, maka sahabat Al-Muhajirin ada yang menyeru, memanggil teman-temannya, ya Al-Muhajirin, yang Ansar dah terima, ya Allah Ansar. Mereka mencari apa? Bantuan. Sesama Ansar, sesama Muhajir. Abi marah, abi da'wal jahiliyah, wa ana baina adhurikum. Kalian sudah mulai untuk apa? Menyeru seruan jahiliyah, fanatik pada golongan sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Langsung diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang kafir tidak bisa memecahkan para sahabat, karena selain saat itu Nabi masih ada, ilmu masih kuat, ya, berbeda dengan zaman yang semakin jauh dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebodohan tersebar di mana-mana, sehingga mudah untuk terpecah belah. Wa qawlihi, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu, ya, dari hamba dengan begitu saja langsung dicabut oleh Allah, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqawdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittaqada an-nasu ru'usan juhala. Sehingga jika Allah tidak menyisakan seorang alim di tengah-tengah mereka, maka mereka menjadikan ru'usan juhala, orang-orang jahil itu sebagai tokoh, sebagai panutan, sebagai rujukan. Fasu'ilu, sehingga ketika ulama sudah meninggal, orang-orang jahil mengangkat orang jahil sebagai rujukan, sebagai alim yang ditokohkan. Fasu'ilu, maka mereka pun bertanya seputar hukum kepada orang jahil yang mereka angkat. Fa'afu bighairi ilmin, maka orang jahil itu pun berfatwa dengan kebodohannya tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, maka sesat lagi menyesatnya. Jadi ada dua golongan orang jahil, jahil mengangkat orang jahil. Yang jahil diangkat, ya, dia tidak tahu kalau dirinya jahil pun dia merasa pintar. Fasu'ilu fadhallu wa adhallu, di jahil ketemu jahil sesat menyesatkan. Fala yuqawimul bid'ah illa al-ilmu wal ulama. Rasulullah Fauzan, maka tidak ada yang bisa melawan bid'ah dan ahli bid'ah tentunya kecuali dengan ilmu dan ulama. Siapa yang bisa melawan dan membantah bid'ah kecuali dengan ilmu para ulama? Siapa yang bisa menghadapi mereka? Ulama. Ilmu. Fa'ila fuqidal ilmu wal ulama, maka jika ilmu dan ulama itu sudah tidak ada, utihatil fursatu lil bid'ah an tadhhar wa tantashir, maka disitulah kesempatan bagi bid'ah kita untuk muncul dan tersebar. Wa li ahliha an yansyabu, sehingga para pembela bid'ah begitu giat dan semangat mereka dalam mengamalkan bid'ah dan menyebarkannya. Maka ahlus sunnah di antara prinsip dakwahnya adalah ihtimam terhadap ilmu. Ahlus sunnah menyibukkan diri dengan ilmu untuk menjaga diri dan untuk supaya kaum muslimin yang lain menjaga dengan ilmu yang kita sebarkan. Ketika ahli sunnah, orang yang mengikuti sunnah disibukkan, ya, dengan hal yang tidak bermanfaat, tidak lagi semangat untuk belajar, tidak lagi semangat untuk mengkaji ilmu, maka apa yang terjadi? Al-bid'ah mereka akan bangkit. Al-bid'ah mereka akan menyebarkan bid'ahnya. Umat yang mereka awam, umat yang mereka jahil akan mudah mengikuti bid'ah dan sunnah mereka. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "La tazalu qa'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq, la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amruhum 'ala dhalik." Akan ada sekelompok yang selalu dimenangkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Taifan mansura, dimenangkan, ditolong oleh Allah di atas ahli bidah. Kata para ulama, dimenangkan dan ditolong oleh Allah dengan ilmu wal quwwah. Ditolong, dimenangkan dengan ilmu dan hujah dan kekuatan. Ada satu zaman, satu masa, satu tempat tertentu, ahli sunnah dimenangkan dan ditolong oleh Allah bil ilmi wal hujjah, dengan ilmu dan hujjah. Tapi kekuatan mereka lemah. Secara kekuatan dia lemah, tapi secara ilmu dan hujjah ahli sunnah menang dari ahli bidah. Tapi ada satu masa di negeri tertentu, Allah memberikan kemenangan kepada ahli sunnah dengan ilmu dan hujjah dan kekuatan, sehingga ahli bidah tidak berani menampakkan bidahnya. Ya, mungkin orang melihat ahli sunnah sedikit jumlahnya, ahli sunnah lemah, sayang. Tapi ahli sunnah kuat dengan ilmunya, kuat dengan hujahnya. Sehingga itu yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, bahwa al-jihad bil ilmi wal hujjati wal burhan muqaddam 'ala al-jihad bis sayf was sinan. Berjihad dengan ilmu, berjihad dengan hujjah, dengan dalil lebih diutamakan daripada berjihad dengan senjata. Maka ahli sunnah disibukkan dengan ilmu, dengan belajar, dan dengan menebarkan ilmu. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, nanti dilanjut lagi dengan Ustaz Adi insyaallah. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan ya pada sesi selanjutnya dengan Ustaz Adi, dan besok insyaallah kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan insyaallah terus semangat ya. Banyak yang nginap di sini. Ini berapa persen yang nginap di sini? Sedikit. Tidak ada, panitia aja nginap. Baik, insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallah. Alhamdulillah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.